Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 25. Kalimat kunci hari ini adalah... Tsukue no shita ni haire. Masuklah ke bawah meja. Saat Anna mengikuti kelas bahasa Jepang Profesor Suzuki, bangunan sekolah mulai berguncang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 25. Kalimat kuncinya adalah... Tsukue no shita ni haire. Masuklah ke bawah meja. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta yō da. Bikkuri shita. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan, Jishin da. Gempa. Jishin. Adalah gempa. Da. Adalah bentuk informal dari. Des. Yang diletakkan di akhir kalimat. Dalam cara yang sopan, Anda ucapkan, Jishin des. Profesor Suzuki melanjutkan, Minna, ochitsuite. Semuanya tetap tenang. Minna. Berarti semuanya. Ochitsuite. Adalah bentuk te dari kata kerja. Ochitsukimasu. Yang berarti tetap tenang. Ini adalah cara informal dari pengucapan. Ochitsuite kudasai. Yang artinya mohon tetap tenang. Tsukue no shita ni haire. Masuklah ke bawah meja. Ini adalah perintah. Itu adalah kalimat kunci hari ini. Tsukue adalah meja, atau dalam hal ini meja masing-masing mahasiswa itu. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Shita adalah bawah. Tsukue no shita berarti di bawah meja. Atas atau di atas sesuatu adalah... Ue. Ni adalah partikel yang mengindikasikan arah suatu gerakan. Haire. Berarti masuklah. Ini adalah bentuk perintah dari kata kerja hairimasu yang artinya masuk. Ini adalah pertama kalinya kita mempelajari bentuk perintah dari kata kerja. Bentuk perintah sering digunakan untuk memberikan petunjuk pada situasi darurat dan juga bagi tanda-tanda lalu lintas. Pada saat bencana terjadi, kita meneriakkan lari. Untuk mengatakan ini, kita menggunakan bentuk perintah dari kata kerja nigemasu yang artinya lari menjauh atau menyelamatkan diri, yaitu nigero. Kemudian Profesor Suzuki mengatakan, yure wa osamatta yō da. Guncangannya nampak sudah mereda. Yure adalah guncangan. Wa adalah partikel penanda topik. Osamatta artinya telah mereda. Ini adalah bentuk ta dari kata kerja osamarimasu yang artinya mereda dan mengungkapkan aspek telah selesai. Yoda adalah nampaknya. Ini adalah ungkapan informal yang mengindikasikan bahwa orang yang berbicara telah memperhatikan situasinya serta membuat penilaian tertentu mengenai kondisinya. Anda tidak bisa menggunakan bentuk mas dari kata kerja sebelum yoda. Dalam kalimat ini bentuk ta yang digunakan. Bagaimana cara sopan untuk mengucapkan yoda? Bentuk sopannya adalah yō desu. Kemudian Anna mengatakan bikkuri shita. Kaget. Bikkuri shita berarti kaget atau terkejut. Ini adalah bentuk ta dari kata kerja bikkuri shimasu. Bentuk ta dari kata kerja tersebut mengindikasikan bentuk lampau atau menyatakan sudah selesai. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Jepang benar-benar banyak gempa ya. Nihon adalah Jepang. Wa adalah partikel penanda topik. Hontou ni adalah benar-benar. Jishin adalah gempa. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Ooi adalah kata sifat yang berarti banyak. Sedikit adalah sukunai. Des adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Ne adalah partikel yang ditambahkan pada akhir kalimat saat menginginkan persetujuan. Di sini kita punya wa, partikel yang mengindikasikan topik, dan ga, partikel yang mengindikasikan subjek. Bedanya di mana? Topik berarti tema kalimat. Ini diindikasikan oleh wa. Subjeknya terkait dengan topik dan diindikasikan dengan ga dan kadang-kadang dengan wa. Berikut adalah kalimat yang jelas menunjukkan perbedaan antara topik dan subjek. Tentang gajah, hidungnya panjang. Gajah adalah zo. Hidung adalah hana. Untuk gajah jadi belalai ya, dan panjang adalah nagai. Jadi kita mengucapkan zo wa hana ga nagai. Tentang gajah, hidungnya panjang. Jadi topiknya adalah gajah dan subjeknya adalah hidung. Betul. Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 25 lagi. Kalimat kuncinya adalah tsukue no shita ni haire. Masuklah ke bawah meja. Jishin da. Minna otsutsuite tsukue no shita ni haire. これは収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Mohon ajari kami lebih jauh mengenai bentuk perintah kata kerja. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, beginilah cara membuat bentuk perintah dari bentuk mas kata kerja. Pertama, untuk kata kerja yang berakhir dengan vokal E dalam suku kata sebelum mas, Anda ganti mas menjadi ro. Misalnya, makan, tabemasu, menjadi taberu, makanlah. Selanjutnya, bagi kata kerja yang berakhir dengan vokal I dalam suku kata tepat sebelum mas, ada dua pola. Satu pola adalah mengubah mas menjadi ro. Bangun, okimasu, menjadi okiro, bangunlah. Pola lainnya adalah buang mas dan ganti bunyi vokal pada suku kata tepat sebelumnya menjadi e. Masuk, hairimasu, yaitu kata kerja dalam adegan pelajaran hari ini mengikuti pola tersebut. Kata ini menjadi haire, masuklah. Namun, kimasu, yang artinya datang adalah pengecualian. Kata ini menjadi koi, datanglah. Kata bentuk perintah mengandung makna suruhan yang kuat. Untuk ungkapan sopan perintah, Anda dapat buang mas dalam bentuk mas dari kata kerja dan menggantinya dengan nasai. Misalnya, makan, tabemasu, menjadi tabenasai, makanlah. Dan masuk, hairimasu, menjadi hairinasai, masuklah. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Apakah itu suara perabot berguncang saat gempa? Dalam bahasa Jepang, kita menggambarkan bunyi itu seperti berikut. Gata-gata. Gata-gata. Mengungkapkan bagaimana rak-rak dan meja terus berguncang sedikit demi sedikit. Kata berikut ini juga mengenai gempa. Gura-gura. Gura-gura. Mengungkapkan bagaimana bangunan atau perabot rumah tangga terguncang kuat dan berulang-ulang, atau bagaimana suatu benda berdiri tidak stabil. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu, yuma. Saat gempa terjadi, katanya hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan informasi dari radio atau televisi. Apakah Anda menikmati pelajaran 25? Kalimat kunci hari ini adalah tsukue no shita ni haire. Masuklah ke bawah meja. Ikutilah pelajaran berikutnya. Thank you.